السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع أثره إلى يوم الدين. أما بعد, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, satu poin melanjutkan yang tadi sebagai akhir dari penyampaian saya, dan selanjutnya insyaAllah saya akan melayani pertanyaan jawab. Saya sedikit ingin bertanya, Pak, bagaimana perasaan Bapak kalau semua penduduk Banjar ini penjual dan jualannya sama, Pak? Semuanya jualan baju. Kira-kira enak enggak, Pak, hidup kayak gitu, Pak? Semua jual baju, sama bajunya sama lagi, ukurannya sama. Atau semuanya pembeli, enggak ada yang penjual. Kira-kira hidupnya orang Banjar ini bahagia atau sengsara, Pak? Semua di Banjar ini adalah orang kaya raya, tidak ada yang miskin, Pak. Tidak ada yang mau jualan, tidak ada yang mau jadi cleaning service, tidak ada yang mau jadi petani, tidak ada yang mau jadi driver sopir. Semuanya uangnya sama, masing-masing punya 100 triliun. Kira-kira hidupnya jadi bahagia atau sengsara, Pak? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan fakta ini, Pak. Allah mengatakan seperti tadi pada ayat yang telah saya bacakan, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya." Sungguhnya kami telah bagikan kepada mereka rezeki-rezeki mereka. Ma'isyah atau kehidupan mereka dunia sudah kami bagi, sudah kami catat. Ada yang rezekinya, Pak, di atas gunung, Pak. Ada yang rezekinya di dalam laut, ada yang di dalam perut bumi, ada yang di hutan, ada yang di ladang, ada yang di pasar. Macam-macam rezekinya Allah bagi-bagi. Allah itu Maha Adil. Allah tebar rezekinya di mana saja. Dan satu lagi, Allah ingatkan, "Warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat," kami tinggikan sebagian mereka dibanding sebagian yang lain. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang lebih kaya lagi, ada yang lebih kaya lagi, ada yang miskin, ada yang lebih miskin lagi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan sewarna saja? Semua kaya raya semua. Seperti cita-cita dan bualnya para politikus yang mengatakan kita akan hapuskan kemiskinan sampai 0 derajat. Itu mimpi. Kalau sampai Indonesia ini nol besar, betul-betul tidak ada miskin, malah sengsara Indonesia. Saya tidak mau tinggal di Indonesia. Karena bisa hidup. Kehidupan ini akan bahagia tatkala dinamika kehidupan ini berjalan alami. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang penjual, ada yang pembeli. Ada yang punya pekerjaan, ada yang mencari pekerjaan. Kalau semua punya pekerjaan, tidak punya, tidak ada yang mencari pekerjaan, sengsara. Bapak bisa bayangkan, kalau tidak ada yang menjadi petani, jadi bapak ya harus nyangkul, harus nanam, harus merubah menjadi beras sendiri, kemudian harus mekul sendiri, semua sendiri. Padahal bapak punya uang triliunan rupiah. Apa enaknya punya uang triliunan rupiah? Karena Allah mengatakan, liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, agar sebagian mereka memanfaatkan sebagian yang lain, saling imbal balik, hubungannya mutualisme, saling menguntungkan. Karena saya tekankan, saya ingatkan, dan ini salah satu kunci keberhasilan para pengusaha muslim, mengapa mereka bisa menarik, memiliki hati orang sehingga mereka bisa mengislamkan nenek moyang kita dulu. Adanya rendah hati, andanya tawadhu, dan jauhnya mereka dari sifat sombong. Tidak merasa saya orang kaya, kamu orang miskin. Saya pemilik toko, kamu pembeli. Dapur, silakan hengkang, silakan pergi. Saya tidak butuh pada Anda. Tidak. Tatkala Anda sebagai penjual, pasti Anda butuh pada pembeli. Anda bayangkan kalau buka toko megah besar, ternyata tidak ada yang beli. Anda suka? Bapak suka? Apa pasti menangis? Sudah modal habis semuanya jadi barang, tidak satu pun pembeli. Jadi saling membutuhkan. Pembeli butuh pada penjual, penjual butuh pembeli. Yang kaya butuh pada miskin, yang miskin butuh yang kaya. Kesadaran bahwasanya kita ini saling membutuhkan, saling ketergantungan, ini menghasilkan, mewariskan sifat tawadhu dan tidak sombong. Orang yang merasa dirinya cukup, dirinya tidak butuh pada orang lain, dialah orang yang sombong. Orang yang angkuh, semena-mena, dan berbuat sesuka hatinya. Kenapa? Dia merasa apapun dia bisa beli. Padahal, subhanallah, semakin orang kaya, semakin dia membutuhkan, semakin dia tergantung dengan orang lain. Semakin orang miskin, semakin ketergantungannya semakin sedikit. Kenapa orang miskin itu? Dia nanam sendiri, diangkat sendiri, ditumbuk sendiri, dimasak sendiri, dimakan sendiri, tidak ada apa-apa, nasi saja bisa. Ketergantungannya kepada orang lain semakin kecil. Tapi semakin orang kaya, nanam saja harus orang lain, manennya orang lain, ngangkatnya orang lain, numbuknya orang lain, masaknya orang lain, bersihkan piring, susah makan pun harus orang lain. Jadi ketahuilah, apapun status bapak, profesi bapak, seberapapun kekayaan bapak, ketahuilah bahwasanya status bapak ini hanya bisa dinikmati di saat ada orang lain. Karena sadarilah, orang lain itulah kunci kebahagiaan bapak. Jangan pernah mengira bapak bisa bahagia sendiri. Justru bapak tidak akan pernah bisa bahagia tatkala bapak itu sendiri. Ketahuilah kebahagiaan bapak itu ada di orang lain. Karena bahagiakanlah orang agar dia mau membahagiakan kita. Layanilah orang agar dia mau melayani kita. Imbal balik, saling menguntungkan, saling melayani. Inilah jiwa seorang muslim, dan inilah yang menjadikan kita bisa bahagia, dan inilah yang menjadikan nenek moyang kita terpikat dengan akhlak para pedagang zaman dahulu. Karena nenek moyang kita, kenapa? Mereka sadar mereka butuh kepada pelanggan, sehingga mereka berikan pelayanan yang istimewa agar dia mendapatkan pelayanan yang istimewa. Dia berbuat jujur agar pembelinya pun jujur. Dia amanah agar pembelinya pun amanah. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat menyatakan, kun ibna man syi'at. Maaf, ini bukan hadis, ini adalah atsar dari sebagian ulama. Beliau mengatakan, kun ibna man syi'at fa kaifa ma tadinu tudan. Jadilah siapa saja engkau, berbuat apalah yang engkau suka, ketahuilah apa yang engkau lakukan, cara engkau bersikap, seitulah yang akan engkau rasakan. Engkau sombong akan berhadapan dengan orang yang sombong. Engkau khianat akan berhadapan orang-orang yang suka khianat. Engkau menipu akan mendapatkan orang yang menipu pula. Tatkala kita amanah, kita jujur, kita baik, kita santun, maka orang pun akan santun. Kita menghargai orang, kita pun akan dihargai. Kita membahagiakan orang, kita pun akan bahagia karena orang. Karena ketahuilah bahwa bapak ibu ini akan bisa bahagia dengan status bapak, dengan nikmat yang ada bapak tatkala ada orang. Pendek kata, orang lain adalah kunci kebahagiaan bapak. Karenanya bahagiakanlah kunci kebahagiaan bapak, sehingga bapak benar-benar bisa bahagia. Pedagang yang sukses adalah pedagang yang bisa memberikan servis, memberikan layanan kepada customer, pembeli. Dialah pedagang yang akan ramai pembeli. Namun pedagang yang sama pembelinya semena-mena, diusir pelayanannya, tidak peduli, saya kan punya barang, anda kan uangnya sedikit, saya kan uangnya banyak, tidak beli dari saya tidak masalah. Semua pelanggan melakukan seperti itu, niscaya kita akan gulung tikar. Jadi kunci keberhasilan kita, apapun status kita sebagai pedagang, sebagai kepala rumah tangga, sebagai lelaki, sebagai wanita, sebagai presiden, gubernur, konglomerat, apa saja, katailah status kita itu hanya ada artinya, hanya bisa berguna bagi kita di saat ada orang lain yang membutuhkan kepada profesi kita. Sekarang di zaman pilkada atau pemilu ini, orang berebut jadi presiden, gubernur, menteri, macam-macam. Kenapa? Ia mengira ini adalah kunci keberhasilan, simbol sukses. Namun bisa dibayangkan andai tidak ada yang jadi rakyat, jadi presiden sendiri, rakyatnya tidak ada yang disuruh, tak akan jadi presiden. Tidak ada artinya jabatan sebagai seorang presiden. Jadi presiden ini terasa mewah, terasa wah, hebat kapan tatkala ada rakyat. Karena kalau seorang presiden sudah tidak menghargai rakyatnya, tidak membahagiakan rakyatnya, niscaya dia tidak akan bisa menikmati jabatan sebagai presiden. Sebaliknya pun demikian, rakyat yang tidak mau menghargai presidennya, tidak mau membahagiakan rakyatnya, dia tidak akan bisa menikmati sebagai rakyat. Dia akan ditindas, dia akan diperlakukan semena-mena. Harus imbal balik. Suami yang egois, tidak menghargai perasaan istri, kejam, tidak menafkahi istri, tidak akan pernah bisa bahagia dalam rumah tangga. Statusnya sebagai suami ini hampa, cuma nama tapi tidak ada rasanya. Kenapa? Dia tidak akan pernah dihargai sebagai seorang suami. Dia tidak akan pernah diperlakukan sebagai seorang suami. Dia pun tidak akan bisa mendapatkan rasanya sebagai seorang suami yang benar itu seperti apa. Demikian juga istri. Yang tidak pernah menghargai suaminya, dia tidak akan pernah merasakan bahagianya sebagai seorang istri. Karena ketahuilah, siapapun Anda, ketahuilah bahwa kebahagiaan Anda ada di tangan orang, bukan di tangan Anda. Anda punya uang banyak, ketahuilah Anda hanya bisa merasakan enaknya punya uang banyak di saat banyak orang di sekitar Anda yang membutuhkan kepada uang Anda. Namun sebaliknya, bila di sekitar rumah Anda semua sudah konglomerat semua, nanti Anda malah sengsara. Mau belanja saja harus nyari warungnya jauh. Kenapa? Di sekitar tidak ada yang buka warung. Mau buang sampah, rumah sudah kotor, tidak ada yang mau buangkan, harus buang sendiri, sengsara. Duitnya banyak, namun nenteng sampah, harus jalan 1 kilo, 2 kilo. Tidak bahagia. Karena saudara bersama saat tidak ketahuilah bahwa status Anda ini akan terasa nikmat. Kapan? Di saat ada orang yang butuh kepada Anda. Karena hargailah mereka, hormatilah mereka, bahagiakanlah mereka. Kebahagiaan Anda ada di tangan mereka. Karena bahagiakanlah mereka agar mereka bahagia membahagiakan Anda. Ini kunci keberhasilan. Sebagai pedagang pun demikian, apapun profesinya. Karena saudara saudara, jangan pernah ada sifat sombong, jangan pernah ada meremehkan orang lain. Walaupun sekarang Anda sedang di atas, ketahuilah Anda di atas ini di saat ada orang di bawah. Namun kalau yang di bawah ini naik, semuanya Anda akan berada di bawah. Tidak akan pernah merasa di atas. Karena tidak sepantasnya seorang muslim itu memiliki sifat takabur, sombong, sifat angkuh, itu tidak layak. Siapapun Anda, pedagang, ketua masyarakat, ustadz, dai, pejabat, atau apa saja, sifat sombong ini adalah sumber kegagalan. Ini adalah biang hancurnya kebahagiaan. Namun tawadhu, rendah diri, kemudian tepo seliro adab, tenggang rasa sama orang, siapapun orangnya, tanpa ada pilah-pilah, inilah sumber keberhasilan Anda. Karena Rasulullah SAW, walaupun beliau adalah seorang pemimpin, beliau seorang rasul, beliau tidak pernah memandang orang hanya karena statusnya, hanya karena hartanya, hanya karena jabatannya. Tidak. Karena Allah SWT menegaskan, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Kami ciptakan kalian ini berwarna-warni. Ada laki, ada wanita. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kalian itu syu'uban, berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ketika Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji wada, beliau mengatakan, menegaskan kepada umatnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum. Sungguhnya Allah SWT tidaklah memandang, tidaklah melihat wajah kalian, dan juga tidak melihat tampan atau gagahnya fisik kalian. Akan tapi yang dinilai Allah SWT adalah kulubikum, hati kalian. Karenanya apapun, seberapapun, setinggi apapun, jangan disombongkan. Namun ketahuilah, semuanya itu hanya terasa nikmatnya kapan? Di saat ada orang lain. sekarang hargailah mereka, niscaya Anda akan dihargai. Karena Rasulullah SAW berpesan, ma tawadha 'abdun lillahi illa rafa'. Tidaklah seorang hamba itu merendahkan diri tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan semakin tinggikan dia. Karena pedagang yang memberikan layanan kepada customernya, pembelinya, dialah pedagang yang semakin sukses, semakin sukses. Orang kaya yang semakin tawadhu dengan orang yang miskin, dialah orang yang semakin kaya, dialah akan semakin menikmati kekayaannya. Seorang pejabat yang bisa menghargai bawahannya, dialah pejabat yang semakin dihormati dan semakin dihargai. Karena ketahuilah, kebahagiaan Anda, sukses Anda ada di tangan orang, maka jangan berbuat semena-mena. Rendah hati, tawadhu, niscaya Anda akan benar-benar menikmati jabatan Anda, status Anda, dan profesi Anda. Wallahu ta'ala alam. Silakan untuk sesi tanya. Terima kasih, Pak. Kita masih Islam ini kan terlupa untuk menjadi kaya gitu. Tapi kebanyakan tempat di Indonesia ini yang muslim, mereka lebih kaya. Jadi apakah memang sudah ditakdirkan oleh Allah mereka kaya gitu? Semestinya orang Islam yang mayoritas itulah yang harus dikayakan. Bagaimana menurut Bapak Ustaz? Ya. Pertanyaan yang bagus, namun tidak tepat. Karena apa? Sebetulnya konglomerat bangsa kita, orang muslim ini banyak, Pak. Kita itu tidak kekurangan konglomerat, tidak kekurangan orang kaya. Yang kurang adalah orang kaya yang ngaku muslim, Pak. Orang kaya yang loyal terhadap agamanya. Kalau orang non muslim kaya, di tokonya dia pasang salib, simbol agamanya. Yang Konghucu pun pasang simbol agamanya. Muslim bersih dari simbol agamanya. Sholat apalagi. Semakin kaya, semakin jauh dari agamanya. Ini yang kurang. Yang kurang adalah muslim ngaku muslim. Kalau harta, kita tuh tidak kekurangan harta. Orang kaya, kita tidak kekurangan orang kaya. Ini yang masalah. Jadi yang perlu kita tumbuhkan adalah kesadaran untuk menyadari bahwasanya dirinya muslim. Karena kalau kita banding-banding, kita tinjau, kita lihat-lihat persentase penduduk misalnya Banjar ini, mayoritas muslim. Yang kaya juga banyak dari kalangan muslim. Namun yang mau zakat berapa orang? Yang menyantuni saudaranya miskin berapa orang? Yang sholat ke masjid berapa orang? Yang mau berpenampilan muslim berapa orang? Sehingga muslim pun tidak ketahuan kalau dia itu muslim. Ini poin pertama. Kemudian poin kedua, kekayaan, sukses yang dinilai dengan berlipat gandanya harta benda, berlipat gandanya jumlah toko perusahaan, itu sejatinya bukanlah sukses yang sejati. Kenapa? Karena sukses yang sejati bagi seorang muslim itu tidak dinilai dengan materi, tidak dinilai dengan jumlah harta kekayaan. Namun sukses bagi orang muslim itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Walau itu tidak berarti harus miskin, tidak. Kaya tapi ridha, itulah sukses. Namun kalau kaya tapi tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, hartanya tidak berkah, maka itu bukan sukses. Karena Rasulullah SAW pada suatu hari pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna man ta'udu nabiyukumul muflis?" Siapakah dari kalian yang kalian anggap atau apa persepsi kalian tentang orang yang pailit, bangkrut, miskin itu siapa? Spontan, manusiawi, sejak zaman dahulu. Kata para sahabat semua mengatakan, man la dirham lahu wala, itulah orang miskin, itulah orang yang gagal, orang yang pailit, orang yang sengsara, orang yang tidak sukses. Itu orang yang tidak punya dirham, satu dirham saja tidak punya. Dia juga tidak punya mata, tidak punya benda, tidak punya harta benda. Betul-betul miskin. Namun kata Rasulullah SAW, bukan itu muflis. Itu bukanlah orang yang pailit sejati. Karena betapa banyak orang yang tidak punya uang, tidak punya benda, namun hatinya bahagia. Dan sebaliknya, betapa banyak orang yang kaya raya hatinya sengsara, bahkan mimpi untuk bisa senyum seperti senyumnya orang yang miskin. Karena lihat Pak, sekarang trennya orang kaya ini niru orang miskin. Rumahnya, kalau orang miskin itu kan mimpi punya rumah gedong, rumah tembok. Kalau orang kaya mimpinya rumah apa? Rumah dari bambu. Makanya dia punya, bisa bangun rumah mewah, tapi rumahnya dilapisi bambu, dilapisi kayu. Padahal kalau dulu orang kampung punya rumah kayu, dijual untuk bangun rumah permanen beton. Tapi sebaliknya sekarang orang yang sudah punya sekian banyak rumah beton, mimpi untuk bisa tinggal di rumah gubuk. Kalau jajan, kalau kita kan impinya jajan di restoran yang mewah. Kalau mereka berusaha mewah, tetap dijaga mewah, namun kesannya kayak di kampung. Nangkep ikan ya mancing dulu, bakar sendiri. Itu kan ingin merasakan bahagianya orang miskin, Pak. Kalau makan pun lesehan. Semakin mahal malah semakin fasilitasnya tidak ada. Sendok saja tidak dikasih, Pak. Pakainya sumpit. Niru caranya orang miskin. Yang enggak kuat beli sendok, pakainya apa? Ya bambu apa adanya. Kenapa? Merasakan kebahagiaan. Zaman dulu orang tuh mimpi bagaimana bisa menikmati secangkir kopi teh dengan perabot yang mewah, gelas yang mewah. Sekarang malah orang kaya ini mimpi minum teh dari guci yang terbuat dari tembikar tanah. Katanya itu seni. Sehingga sejatinya dunia ini, kata orang, saling pandang. Orang miskin mengira kebahagiaan itu milik orang kaya saja. Orang kaya mikir orang miskin itu enak, tidak dikejar-kejar hutang, makan enak, tidur nyenyak, tidak takut pencuri. Orang bapak bisa lihat, silakan orang lihat orang miskin makan di pinggir jalan, makan begitu lahapnya, enaknya. Bapak saja mungkin belum tentu bisa makan selahap itu. Kenapa? Kebahagiaan. Karena kebahagiaan, sukses jangan dinilai dengan materi. Kebahagiaan sukses adalah hati. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-ghina ghinal qalb, kekayaan yang sukses adalah kekayaan hati. Karena Rasulullah mengatakan kan, menekankan tentang arti kebahagiaan dunia. Beliau mengatakan man asbaha aminan tisir bihi, barang siapa yang telah merasa aman di kampung halamannya, mu'afan di badanin, sehat walafiat badannya, indahu qutu yaumihi, dia itu sudah punya apa yang dia makan hari itu, ka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriyah, seakan-akan dia itu sudah mendapatkan dunia beserta isinya. Itulah arti kebahagiaan sejati. Mau makan alhamdulillah ada yang dimakan, aman, sehat, tidak takut kolesterol. Sekarang orang kaya susah nih hidup, Pak. Makan daging kolesterol, makan manis diabetes, makan banyak dikit gemuk, diet, susah sekali. Orang miskin apa saja dimakan, tidak mikir takut kolesterol. Kolesterol apa, Pak? Tidak ada kolesterol-kolesterolan. Gula, tidak ada takut gula-gulaan. Kegemukan, tidak ada bakat gemuk, Pak. Tidak ada kata gemuk. Sekarang orang kaya itu susah, Pak. Beli beras saja mikir-mikir, berasnya yang harus organik. Beras organik Bapak pernah mengicipi? Atos, keras, rasanya tidak enak. Takut, semuanya menakutkan. Semakin orang kaya semakin dirundung oleh ketakutan, bukan semakin bahagia. Kalau orang bahagia itu dia akan merasa tenteram, aman, tenang, tidak khawatir. Sekarang orang kaya, semakin kok makanya setiap bulan medical check up. Lengkap semua di tensinya, apapun diperiksa. Takut, semuanya menakutkan bagi dia. MSG apa saja menakutkan. Orang kampung, kasih satu sendok MSG. Tidak tahu kanker. Tidak takut, Pak. Tidak ada kanker dari dulu, makanya MSG tidak pernah kankeran, Pak. Enak saja. Belum cuci tangan, alhamdulillah tidak mencret, Pak. Kalau orang kaya sudah cuci tangan pun harus pakai antiseptik macam-macam, sudah lengkap. Takut, serba ketakutan. Orang miskin tangan kotor makan di pinggir sampah, tidak takut penyakit? Tidak. khawatir sama sekali? Tidak ada, tenang sama sekali. Ada luka, terkena luka, nanti infeksi macam-macam. Biasa tergores sedikit pak, tidak apa-apa. Dia orang kaya, terluka sedikit langsung ke dokter nih, pakai apa namanya antiseptik, obat macam-macam. Serba takut. Beraktivitas sedikit saja takut serangan jantung. Kalau orang miskin, kerja banting tulang dari pagi sampai sore tidak berhenti pun, tidak takut serangan jantung. Tidak. Ini orang kaya, olahraga keras sedikit saja takut serangan jantung. Makanya banyak orang kaya mati setelah olahraga, pak. Tapi orang miskin tidak. Jarang orang miskin mati gara-gara olahraga, pak. Jadi ketenangan batin ini nih perlu diwujudkan. Jadi jangan dinilai kesuksesan itu dari harta materi, namun dari batin. Orang punya materi untuk apa sih? Untuk mendapatkan ketenangan batin. Dan ternyata semakin orang kaya sekarang itu malah jauh dari ketenangan batin. Kemudian Rasulullah SAW menangkan, sejatinya orang yang pailit, benar-benar pailit adalah orang yang kelak di hari kiamat datang dengan pahala besar sebagaikan gunung. Namun semuanya itu tiba-tiba sirna gara-gara apa? Dia merampas harta orang, dia melanggar harga diri orang, dia memukul orang, sehingga pahalanya diberikan kepada orang lain. Inilah orang yang pailit. Dan inilah sumber kegagalan dan inilah sumber kesengsaraan. Tatkala harta yang dimiliki semuanya tidak berkah, tidak ada manfaatnya. Karena bapak bisa mencari di sini Banjar, saya yakin banyak orangnya, pak. Orang kaya raya namun tidak pernah merasakan pakaian bagus. Kenapa? Bisanya cuma pakai kolor. Dia di rumah terus, pak. Dia sudah komplikasi. Mobil mewah dia tidak bisa nikmati. Makanan enak tidak berani. Kenapa? Komplikasi. Apakah itu bahagia? Bukan bahagia. Itu bukan bahagia. Karena jangan pernah menilai kebahagiaan itu dengan harta. Rasulullah SAW mengingatkan ini dengan bersabda, "Lau kana fid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran syarbata ma." Andai dunia beserta isinya itu nilainya seberat sayap lalat, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan orang kafir itu minum seceguk air. Tapi karena dunia ini tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dibiarkan orang kafir itu punya harta, biar kaya tidak masalah, karena itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting, yang betul-betul bernilai itu adalah hati. Tatkala hatinya tenang, hatinya tenteram, hatinya penuh dengan takwa iman, itulah yang menjadi kunci sukses, kunci kebahagiaan. Jadi jangan pernah mendefinisikan kebahagiaan, sukses itu hanya dengan harta. Namun definisikanlah sukses dengan ketenangan batin, kebahagiaan hati, al-ghina ghinan nafs. Kesuksesan, kebahagiaan, kekayaan adalah kekayaan hati. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyani min zahab." Saya yakin di sini tidak ada yang punya, pak. Kalau manusia ini sudah punya dua lembah isinya emas, pak. Nyimpan emas sudah bukan di safety box di bank lagi, tidak cukup. Ditaruh di lembah, tidak kuat bangun gudang, pak. Nyaingi karun, naruhnya di lembah, dua lembah isinya emas, maka tidak akan pernah merasakan kepuasan. Manusia tidak akan pernah puas, tidak akan pernah tentram. Terus hatinya ini dikobar, dibakar, dipanggang oleh ambisi. Labtaghalauma salisa, pasti dia berambisi untuk menggenapkan jadi tiga. Kalau sudah genap jadi tiga, terus ingin jadi empat dan terus. Sehingga orang yang mendefinisikan sukses, bahagia dengan harta, dia tidak akan pernah bisa bahagia. Karena terus dia dikejar, mengejar fata morgana yang tidak pernah ada wujudnya. Namun kebahagiaan adalah kebahagiaan hati. Milikilah hati bapak, maka bapak itu kaya raya. Idza kunta za qalbin qanu'in fa anta sahibud dunya sawat. Kalau Anda ini memiliki hati yang qanaah, senantiasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka Anda dan pemilik harta sedunia itu sama statusnya. Apa? Yang Anda makan dengan yang dia makan sama satu suap. Dia tidak akan makan sekali makan dua suap. Dia tidak akan makan sekali pakai dua baju, tidak akan, sama satu. Sama. Karena Pikirkanlah hakikat kebahagiaan dan jangan mengejar fata morgana tentang kesuksesan orang, kebahagiaan orang. Carilah kebahagiaan yang benar-benar bisa Anda rasa dan jangan Anda mengira orang itu bahagia. Silakan yang lain. Ya. Mengenai adanya dalil bahwa kalau orang yang kaya itu akan mendapatkan hisab paling akhir, lalu bagaimana jika yang kaya raya perlu mau bersedekah itu? Ya, jelas tidak akan memperpendek hisab, tetap saja akan dihisab sejumlah hartanya, akan dipertanyakan satu demi satu harta kayanya. Karena seperti tadi hadis yang saya bacakan, lan tazula qadama 'abdin yaumil qiyamah. Anda tidak akan bergeser dari tempat Anda berada di hari kiamat sampai ditanya tentang empat hal. Di antara empat hal itu adalah an mali, tentang hartanya, min aina kasabahu wa fima anfaqahu, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanja. Tetap hisabnya akan lebih panjang dibanding orang yang tidak punya harta apa yang mau ditanya. Akan cepat hisabnya. Namun apakah itu berarti dia selamat? Belum tentu. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, innamad dunya li arba'ah, penghuni dunia ini hanya ada empat orang, tidak ada kelimanya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, abdun razaqahullahu malan wa ilma. Abdun razaqahullahu ilman wa mala. Manusia atau hamba yang diberi ilmu dan juga diberi karunia berupa harta, kekayaan. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu rahimah wa ya'rifu lillahi haqqah. Sehingga dia, karena dia berilmu, dan tentu maksudnya adalah ilmu agama, ia senantiasa bertakwa kepada Allah dalam harta kekayaannya. Dia mencarinya dari jalan yang halal, membelanjakan dengan cara yang halal pula. Dan dia menyambung silaturahminya, karib kerabatnya dengan harta kekayaannya, menyantuni yang membutuhkan. Wa ya'rifu lillahi haqqah, dan dia juga menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala berupa zakat. Fa huwa bi afdhalil manazil, orang yang seperti ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan wa 'abdun razaqahullahu 'ilman wa lam yu'ta mala, manusia yang diberi ilmu, dia paham ilmunya namun tidak diberi harta. Fa huwa yaqul, dan dia bertekad, law kana li malun la amil tu bimithli amali fulan, kalau aku punya harta niscaya aku akan meniru fulan tadi yang pertama. Fahuma sawa, dia ini pahalanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis ketiga, warad wa abdun lam yurzak ilman wa ruziqa malan, orang yang tidak diberi ilmu namun dia diberi harta yang melimpah ruah. Fahuwa yatakhabbatu fihi, sehingga dia ini sembrono, sembarangan dalam urusan harta benda, ceroboh dalam urusan harta kekayaan. La ya'rifu lillahi haqqah, dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Wala yasilu rahimah, wala yataqarrabah, dia tidak menyambung silaturahmi, tidak menyantuni yang miskin, dan dia juga tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil dari jalan yang haram, belanjakan di jalan yang haram. Fahuwa bi akhbathil manazil, ini orang yang paling hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, warajulun lam yu'ta ilman wa lam yu'ta mala, tidak diberi ilmu dan juga tidak diberi harta. Fahuwa yaqul, tapi dia bercita-cita, berangan-angan, law kana limal, andai aku punya harta, la amiltu bi amali fulan, aku akan niru fulan tadi. Orang yang ketiga, hiya biniyati, hiya niyatuhu, inilah niat yang ada dalam hatinya, inilah tekad yang ada di dalam hatinya. Huma fil wizri sawa, dosanya sama. Karena saudaraku sekalian, masalah harta, kekayaan, masalah keberhasilan dalam perniagaan, ketahuilah ini adalah sarana, ini sekedar tunggangan kita untuk menghantarkan kita kepada akhirat. Sehingga kalaupun kita kaya, maka ketahuilah kekayaan ini bukan cita-cita, bukan tujuan akhir. Kekayaan adalah sarana bagaimana kita bisa sampai ke akhirat selamat. Makanya jadikanlah harta Anda ini sebagai benih akhirat, dan jangan pernah jadikan harta ini sebagai fitnah. sebagai penyengsara Anda. Karena Allah mengingatkan innama amwalukum wa auladukum fitnah fattaqullah. Sesungguhnya harta kalian, kekayaan kalian, anak benda, anak keturunan kalian adalah ujian. Maka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang lain. Dari yang kiri, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan etika pejabat muslim yang ingin saya tanyakan, bolehkah pejabat muslim itu menerapkan strategi dumping? Contoh, dalam satu proyek yang sama disepakati bahwa misalnya margin itu 150 ribu, namun salah satu pedagang yang menggunakan margin 50 ribu saja. Apakah boleh menerapkan strategi itu, ataukah strategi yang dibangun oleh pedagang muslim itu strategi yang bagaimana, ataukah yang berkaitan dengan layanan kepada customer atau bagaimana? Ya. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan kewajiban dari pedagang, kewajiban harta. Kewajiban mana yang diburukan? Apakah hak Allah? Apakah hak negara? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sebagian kalian dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara yang tidak benar. Illa antakuna tijaratan antaradin, kecuali cara mengambil harta orang saudara kita itulah ditempuh dengan cara tijarah, perniagaan yang dilandasi oleh taradin, suka sama suka. Jadi kalau ada seorang pedagang grosir misalnya atau perusahaan memberikan harga ganda kepada grosir besar misalnya, yang dia kalau ngambil itu ngambil misalnya 1 ton, dia beri harga lebih murah, diskon lebih besar 50%. Sedangkan kalau yang ngambil 1/2 ton hanya diberi diskon 40%, itu suatu hal yang boleh, halal, tidak masalah, asal suka sama suka. Pembeli pertama beli dengan suka sama suka, yang kedua pun suka sama suka, tidak ada paksaan. Anda mau beli silakan, tidak beli ya silakan ke yang lain, tidak ada paksaan. Itu tidak masalah, bukan masalah, boleh-boleh saja, asalkan transparan, tidak menipu. Seringkali pedagang menggunakan standar ganda namun dengan cara menipu. Misalnya dengan mengatakan, dan ini sering kita lihat, pedagang pertama datang, pembeli pertama datang, dibilang Anda adalah pembeli pertama, saya beri diskon 50%. Pedagang kedua datang sebagai pembeli pertama lagi, karena sebagai pembukaan saja mas saya beli diskon 50%, mengesankan seakan-akan dia ini mendapatkan pelayanan spesial, padahal ternyata bohong, menipu. Atau dengan mengesankan misalnya, saya beri Anda ini diskon 50%, diskon paling besar. Betul, memang diberi diskon paling besar, namun harganya telah dimarkup dulu. Yang harusnya 100 dinaikkan menjadi 150, sehingga 50%-nya berapa menjadi 75. Dan ini sering, dan terutama di toko-toko, di supermarket sering kita melihat ucapan big sale up to 70% misalnya. Namun kalau kita lihat di stiker namanya, harganya sudah 3 lapis. Lapis pertama 50, lapis kedua 100, lapis ketiga 150. Diskon 80% akan kembali ke harga semula menjadi 50 lagi. Ini jelas penipuan. Selama dijalankan dengan jujur apa adanya, benar-benar 50%, tidak menipu. 40%, dan itu didasari dengan ridho, pembeli pertama ridho, pembeli kedua juga ridho, tidak masalah, halal. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi apa masalah apa? Masalah mana yang diperlukan, hak Allah atau hak negara? sebetulnya tidak ada pertentangan, bisa dijalankan dua-duanya. Namun kalau sampai terjadi pertentangan, saya yakin Allah yang harus didahulukan, karena tidak diragukan hak Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada tawar menawar. Bukan hanya di dunia dosanya, akibatnya, sengsaranya, namun di akhirat pun akan berkepanjangan. Namun kalau hak negara itu ketahuan saja kalau sengsara. Sengsaranya itu kalau ketahuan, kalau tidak ketahuan tidak sengsara. Karena ironis, di negeri Islam, umat Islam ini harus membayar dua kewajiban. Zakat ya harus bayar, pajak juga harus bayar dua kali. Namun non muslim hanya dipungut sekali, pajak itu pun pakai konsultan ngemplang pajak. Kita lihat di dalam Islam, kalau dalam konsep negara Islam, penduduk negara Islam ini diperlakukan dengan cara-cara yang adil, sama muslim ataupun non muslim. Selama dia tinggal di negeri Islam, hanya beda nama saja, tapi hakikatnya nanti jatuh-jatuhnya akan sama hitungannya. Muslim dikenakan zakat mal 2,5% kalau uang, emas, pertanian itu 1/10 atau 1/20, ternak ada hitungannya sendiri dan lain sebagainya. Ini dikenakan zakat mal setiap tahun. Kalau tanaman ya setiap panen. Kemudian jiwanya ditarik pungutan, yaitu zakat nafs, berupa zakat fitrah setiap tahun sekali. Setiap dia manusia muslim yang hidup, baik itu kecil baru lahir atau sudah tua renta mau meninggal dunia, harus bayar zakat fitrah kalau mampu. Sehingga hartanya kena pungutan, jiwanya juga kena pungutan dalam Islam. Dan itu diberikan kepada siapa? Digunakan untuk menyantuni sesama. Nah, orang kafir yang tinggal di negeri Islam pun dikenakan dua pungutan. Yang pertama namanya jizyah, upeti. Setiap orang dikenakan pungutan jizyah, dan besarannya itu sesuai dengan keputusan negara. Banyak para ulama mengatakan besarnya adalah 1 dinar, 1 dinar sekitar 4 gram emas. Itu 1 tahun. Dan hartanya dikenakan kharaj, harta kekayaan orang kafir yang tinggal di negeri Islam atau dhimmi dikenakan kharaj. Ada pungutan sekitar 1/10. Jatuhnya akan sama. Sama-sama dua pungutan, sehingga adil. Perlakuannya sama-sama dilindungi, mendapatkan kebebasan sama. Namun ironisnya kita umat Islam, mayoritas di negeri kita zakat ya harus bayar, dipungut juga, negara juga menggalakkan zakat, pajak tetap dikejar-kejar, tidak ada bedanya. Sedangkan orang kafir non muslim di negeri kita, zakat tidak pernah dipungut mereka. Tidak zakat mal, tidak zakat jiwa. Pajak yang itu sebagai pengganti zakat mal, mereka punya konsultan resmi, ada fakultas yang mengajarkan trik-trik ngemplang pajak. Ini resmi. Karena ini perlakuan yang tidak adil. Karena mari kita sadarkan saudara-saudara kita. Kalau pemerintah yang sekarang belum mau menyadari, maka putra-putri kita, kita ajarkan, sehingga mereka lah yang kelak akan menjadi generasi penerus. Nanti regenerasi mereka lah yang akan melanjutkan estafet pemimpin di negeri ini, sehingga mereka akan bisa menghormati orang muslim sewajarnya, yang seharusnya diperlakukan layak, seperti yang seharusnya dirasakan oleh setiap orang muslim, memiliki harga diri, kemudian mendapatkan perlakuan yang sewajarnya, setimpal dengan yang harus yang ia terima. Wallahu a'lam. Zakat profesi atau pajak profesi, Pak? Zakat profesi tidak ada, Pak. Yang ada profesi sebagai amil zakat. Sekarang yang banyak adalah profesi sebagai amil zakat, tapi zakat profesi tidak ada dalam Islam, Pak. Yang ada zakat dalam Islam itu zakat pertanian, perniagaan, emas, perak, atau hewan ternak. Profesi tidak dizakati, Pak. Karena profesi itu bukan hal baru, Pak. Sejak zaman Nabi sudah ada. Nabi itu punya pegawai, punya gubernur di Mekah. Beliau pernah mempekerjakan Attab bin Usaid di Mekah sebagai gubernur Mekah. Tidak pernah dipungut zakat profesi. Abu Bakar itu khalifah itu dibayar, Pak, mendapatkan bayaran, gaji setiap bulan. Sama seperti kita. Tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan Abu Bakar bayar zakat profesi. Nah, ide adanya zakat profesi ini muncul karena kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dengan sendirinya ini sudah rendah. Akhirnya kalau ditunggu setahun sekali tidak dibayarkan, Pak. Akhirnya muncullah ide-ide yang tentu ini tidak benar, tidak sepantasnya. Karena jelas ini bisa jadi menzalimi orang yang kaya. Gaji baru diterima sudah dipungut 2,5%. Padahal gajinya itu pas-pasan untuk nafkah keluarganya. Tidak pernah tersisa. Sudah dipungut. Kan kasihan. Padahal dalam syariat zakat Islam, itu yang wajib dizakati adalah harta yang tersisa. Yang tidak terbelanjakan. Islam tidak membatasi bapak belanja, silakan. Butuh rumah, silakan beli rumah. Uangnya habis sehingga tidak ada yang dizakati, tidak masalah. Tidak zakat, tidak masalah kalau memang uangnya tidak tersisa. Butuh kendaraan, memang butuh, ya beli. Nanti uangnya tidak tersisa, tabungannya habis sehingga tidak bayar zakat, ya tidak dosa. Karena memang tidak punya lagi, tidak masalah. Jadi orang yang belum bayar zakat, belum kewajiban zakat, jangan dipaksa bayar zakat. Namun orang yang sudah berkewajiban, jangan lari dari zakat. Karena jangan pernah memprofesikan zakat, namun jangan pernah pula lari dari kewajiban zakat. Karena praktek zakat di negeri kita ini sekarang ini banyak terjadi penyelewengan, yang wajib zakat tidak bayar, yang sadar zakat pun penyalurannya juga tidak tepat. Akhirnya sekarang yang miskin tidak pernah terentaskan dari kemiskinan, miskin terus. Kenapa? Uang zakat yang bayar zakat itu akhirnya dibuat rumah sakit, dibuat sekolah, dibelikan mobil ambulan. Orang miskin tidak butuh sekolah, orang miskin tidak butuh ambulan, tidak butuh rumah sakit. Yang paling mendesak adalah kan, betul banyak sekarang kaum muslimin yang tidak mendapatkan makan, untuk makannya susah. Namun kenapa? Zakat yang harusnya segera dibagi malah dibuat beli tanah untuk rumah sakit, beli tanah untuk sekolah, untuk bangun sekolah. Ini tidak pada tempatnya. Ada yang miskin tetap miskin. Zakat fitrah pun yang harusnya dibagikan kepada miskin terjadi persaingan. Miskin kasih saja 5 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Sisanya untuk apa? Bangun masjid. Ditabung hasil zakat kita buat bangun masjid alasan fisabilillah. Sehingga yang megah masjidnya, yang miskin tetap miskin. Subhanallah. Inilah salah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan kepada berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, wa'lam anna fa'inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah tarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim. Zakat itu dipungut dari orang kaya dan dibagikan kepada yang miskin. Nah, kalau zakat dibuat bangun masjid, yang menikmati masjid siapa? Yang kaya menikmati, kan ikut salat di masjid juga. Apa memang yang kaya kalau zakatnya dibuat bangun masjid tidak salat di masjid itu? Kan tidak. Akhirnya yang kaya menikmati zakatnya sendiri, yang miskin tidak mendapatkan apa-apa. Yang miskin itu siap sholat di lantai, Pak. Siap sholat di tanah, tidak masalah. Namun yang kaya tidak siap. Makanya dia bangun masjid yang megah dengan dana zakat. Tentu ini tidak pada tempatnya. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan dari yang berkaitan dengan bisnis online. Ini juga praktisinya. Jadi kadang-kadang kita nggak semua barang itu kita stok. Ketika orang beli itu beli barang tipe yang dia mau, kita nggak stok. Akhirnya kita harus beli dulu, kemudian kita baru jual. Kurang lebih seperti itu pertanyaan pola. Ya, jual beli online itu bisa terjadi beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, punya barang dan pembayaran tunai. Sekedar calon pembeli customer menginginkan barang yang ada di situs kita, dia langsung transfer uang pembelian, pembayaran tunai, lunas. Baru kita kirim barang. Sepertinya tidak masalah. Karena jual beli tunai. Jual beli tunai tidak masalah. Barang ada, uang ada. Kemungkinan kedua, bayar dulu baru barang nanti dicarikan. Ini termasuk jual beli salam. Karena biasanya dalam situs kita akan menyebutkan kriteria barang, spesifik barang, warna ini, rupa ini, merek ini, jenis ini, dan kegunaan ini macam-macam. Jelas disebutkan dalam situs kita. Sehingga tatkala customer mentransfer uang tunai seharga sejumlah harga barang, ini namanya jual beli salam, dan ini boleh, tidak masalah. Kemungkinan ketiga, hanya terjadi kontak, kirim email atau telepon, tolong kirim barang ini, pembayaran nanti kalau barang sudah datang. Ini namanya jual beli tain dengan tain, utang dengan utang. Barang masih terutang, belum sampai, uang pun masih terutang, dan ini tidak boleh seperti itu. Sepakat para fuqaha, para ahli fikih mengatakan jual beli utang dengan utang, barang tertunda, pembayaran tertunda, baik tertunda semua atau hanya DP saja, ini termasuk jual beli utang dengan utang, tidak boleh. Karena dalam Islam boleh utang, namun satu dari dua, barang atau uang. Kalau utang uang, maka barang harus ada. Kalau utang barang, uang harus ada. Tidak boleh uang nanti, barang nanti, tidak boleh. Nah, sekarang tinggal bagaimana bentuk transaksi yang antum melakukan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan semoga apa yang disampaikan tadi menggugah iman kita dan mengingatkan kita untuk sadar bahwasanya kita adalah seorang muslim yang hendaknya hidup dunia ini benar-benar mencerminkan akan keislaman kita, mencerminkan akan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya slogan seperti yang dinyatakan oleh Hasan al-Basri, laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalb wa saddaqathul a'mal. Tidaklah iman itu hanya sekedar slogan atau angan-angan, namun iman itu adalah keyakinan yang ada dalam hati dan dibuktikan dalam praktek nyata sehari-hari. Karena buktikanlah Anda sebagai pengusaha muslim, buktikan Anda adalah pengusaha muslim yang tercermin dalam lahir Anda, lisan Anda, mata Anda, tangan Anda, semuanya mencerminkan adalah menjaminkan sebagai seorang muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok pengajian di Unlam dimulai jam 8.45. Jam 8.45 pagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.